Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa, Bapak Ibu-ibu, di dalam Taurat, di dalam kitab Taurat itu ada penjelasan, ada penyebutan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang Nabi yang terakhir. Ya, tetapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Padahal ada di dalam kitab Taurat. Kenapa sebabnya? Kenapa alasannya mereka tidak beriman? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari bangsa Arab, sedangkan orang Yahudi itu dari bangsa Israel, Bani Israel, bukan dari bangsanya. Mereka mengharapkan, mereka menginginkan Nabi itu berasal dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Ya, ternyata Nabi yang terakhir itu keturunan dari Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Ya. Ini kebiasaan orang Yahudi. Allah ingkari mereka. Dan juga orang Nasor, mereka beriman dengan kitab Injil dan beriman kepada Nabi Isa, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada keterangan di dalam kitab Taurat dan Injil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai mengatakan di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Nasor, para pendeta-pendeta yang membaca kitab Injil itu, ya'rifuna, mengenal, sangat kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kama ya'rifuna abna'ah, seperti mereka mengenal anaknya. Jadi sebenarnya mereka itu tahu, paham bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang benar, Nabi yang terakhir, karena penjelasannya sangat detail di dalam Taurat dan Injil. Tetapi mereka ingkar, mereka tidak mau beriman. Ya, maka Allah, ini seperti kebiasaan orang jahiliyah, beriman dengan sebagian ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Mereka beriman kalau ayat yang ada di dalam kitab itu sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka ingkar dan tidak mau beriman. Padahal sama-sama ayat, sama-sama kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kebiasaan orang jahiliyah zaman dahulu. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, tidak boleh mengikuti kebiasaan dan budaya orang jahiliyah. Kita harus beriman dan masuk Islam dengan kafah, dengan totalitas, dengan secara keseluruhan. Tidak boleh kita memilih ayat-ayat, kita laksanakan ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kita kerjakan di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang tidak enak, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tidak imani. Tidak boleh kita seperti itu. Kalau kita seperti itu, berarti kita seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, kafah secara totalitas, secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan, ya, dalam kehidupan pribadi kita, kita berusaha melaksanakan ajaran Islam. Di dalam kehidupan keluarga kita, bersama istri kita, anak kita, pendidikan keluarga, pendidikan anak, kita harus mengikuti sistem metode Islami. Di dalam jual beli, dalam ekonomi, kita juga harus mengikuti aturan Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga mengikuti sistem dan metode Islam. Berbangsa, bernegara, kita ikuti aturan-aturan Islam. Seperti itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipilih-pilih. Ya, kalau dalam ibadah kita Islam, tapi kalau dalam permasalahan ekonomi, kerjaan, kita pakai sistem kapital, kapitalis, sistem ekonomi barat yang ada riba, ada kedzaliman, ya seperti itu tidak boleh. Berarti orang seperti itu belum total dan belum kafah di dalam melaksanakan ajaran Islam, karena masih pilih-pilih yang enak. Ajaran Islam yang enak yang diikuti. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam pada zaman ini ternyata ada yang mengikuti budaya orang-orang jahiliyah, yaitu beriman dengan sebagian ayat dan mengingkari sebagian ayat yang lain. Contohnya apa? Di dalam berbagai aspek. Contohnya, yang pertama, di dalam permasalahan akidah. Ya, di dalam permasalahan akidah. Akidah itu keyakinan yang ada dalam hati. Ya. Ada orang Islam, kalau dibacakan, diajak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dia ikut dan dia menerima. Diajak sholat, diajak untuk berpuasa, dibacakan ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis tentang sholat, tentang puasa, dia menerima dan mengikuti hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut. Akan tetapi, jika dibacakan ayat-ayat dan hadis tentang ketaatan kepada pemerintah, orang Islam itu harus taat kepada pemerintah, tidak boleh mencela pemerintah di depan umum, maka dia lari. Hatinya tidak menerima dan tidak mengikuti ayat tersebut, hadis tersebut. Padahal sama, ayat yang memerintahkan sholat itu dalam Al-Quran, firman Allah. Ayat yang memerintahkan taat kepada pemerintah itu ada di dalam Al-Quran, berasal dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi dia pilih, dia bisa. Kalau sholat saya terima, kalau masalah puasa saya terima, tapi kalau taat kepada pemerintah saya tidak terima. Karena pemerintahnya jahat, pemerintahnya zalim, pemerintahnya tidak adil, saya tidak mau menerima ayat dari Allah, saya tidak mau menerima hadis dari Nabi. Ini seperti orang jahiliyah, seperti orang Yahudi, orang Nasara seperti ini, bukan orang Islam. Orang Islam itu menerima sifatnya taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti setelah sepeninggalku, setelah Rasulullah meninggal, beliau memberikan kabar akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati syaitan, namun jasadnya jasad manusia. Pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, yang jelek. Setelah Rasulullah meninggal, maka sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, dengar dan taatilah kepada pemimpinmu itu, walaupun jelek, walaupun jahat, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Kalau sampai memukulmu, kamu dipenjara, kamu disiksa, hartamu diambil, pajak-pajak rupiah naik misalnya, tetap dengar dan taatilah mereka. Ya, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh merendahkan mereka. Ini hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih, tidak ada yang melemahkan. Imam Muslim, riwayat Imam Muslim, sepakat semua umat Islam kabul menerima hadis ini. Ya, tidak ada umat Islam yang menolaknya. Ya, tetapi ada sebagian orang-orang yang tidak menerima hadis ini karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu, emosi, kalau melihat pemimpin yang jahat, kalau emosi, mengikuti emosi, ya tidak akan taat. Semua kita seperti itu. Tapi kita harus menundukkan emosi kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti dalil, mengikuti ayat, mengikuti hadis. Walaupun hati kita tidak suka, tetapi ini karena mengikuti ayat dan hadis. Ya, ini contoh yang pertama. Ya, banyak orang-orang seperti itu yang ibadahnya sangat kuat, sholatnya sangat hebat, puasanya sangat bagus, tetapi saat berkaitan dengan permasalahan pemerintah, mereka lari, tidak mau mengikuti hadis, tidak mau mengikuti ayat, tapi mengikuti hawa nafsu mereka. Ini tidak boleh kita seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan akhlak. Ya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu dengan kebagusan akhlaknya, perilakunya, bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang sahih. Dari hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita orang yang beriman, orang yang Islam itu harus bagus akhlaknya. Ya, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat, ini harus bagus. Di samping akidahnya harus benar, ibadahnya harus kuat, juga akhlak yang baik. Ya, tetapi ada sebagian orang yang rajin ibadah, tetapi kepada orang tuanya dia tidak mentaati, kepada ayah ibunya tidak menghormati, tidak berbakti, padahal sholatnya kuat, puasanya banyak, rajin ibadah, tetapi akhlaknya tidak baik. Ini juga keliru, karena Islam mengajarkan untuk beribadah dan juga berakhlak yang baik. Kepada tetangga tidak boleh mengganggu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangganya, tidak boleh mengganggu. La yadkhulul jannata man kana jaruhu la yu'minu bawa'ikum. Rasulullah juga mengatakan tidak akan bisa masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi kalau masih sering mengganggu tetangga, diancam tidak akan bisa masuk surga. Ya, maka kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk beribadah yang baik dan berakhlak yang baik, yang mulia kepada orang tua kita, bapak ibu kita, kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita. Ini termasuk perintah agama yang tidak boleh kita sepelekan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan adab. Ini juga sering terlupakan. Sudah alhamdulillah di masjid ini sudah kita pelajari adab, adab Islam, cara makan yang benar, cara minum, cara tidur, cara masuk kamar mandi. Ya, ini juga tidak boleh kita sepelekan. Jangan sampai orang Islam rajin sholat, rajin puasa, akidahnya bagus, tapi makan sembarangan. Tangan kanan, tangan kiri, berdiri, berjalan, berlari. Ini juga tidak tepat. Ya, adab-adab Islam juga harus diperhatikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih, ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa syaitan ya'kulu bishimalihi, syaitan itu makan dengan tangan kiri. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri seperti makan syaitan. Tangan kanan pakai sendok, tangan kiri pakai garpu, semuanya masuk ke mulut. Ya, seperti itu bukan cara Islam. Makan itu dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Rasulullah mengatakan makan dengan tangan kananmu. Ya. ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, makanlah dengan tangan kanan, lebih baik, lebih sopan, lebih bersih. Dia menjawab, aku tidak bisa, sombong. Sebenarnya bisa, tapi tidak mau mengikuti nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu tangannya tidak bisa diangkat ke mulutnya, tangannya langsung patah, langsung cacat, tidak bisa diangkat ke mulutnya karena sombong, tidak mau mengikuti adab cara-cara yang Islam, tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perkara adab, ya, perkara adab ini juga harus kita perhatikan, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehari-hari kita makan, sehari-hari kita minum, sehari-hari kita ke kamar mandi, kita praktekkan, kita laksanakan adab-adab Islam. Karena ini bagian dari syariat. Jangan kita pilih syariat. Syariat itu ibadah saja atau akidah saja. Kalau adab, tidak perlu misalnya. Jangan dipilih. Semuanya dari Allah. Semuanya tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kerjakan semampu kita, sebisa kita. Ya, dan kita ajarkan kepada putra putri kita, anak-anak kita, adab-adab yang baik. Zaman dulu, ya, zaman dulu, para ulama, para tokoh-tokoh Islam yang pertama kali dipelajari adalah adab. Sebelum mereka belajar Al-Quran, sebelum mereka belajar hadis, mereka belajar adab dulu. Tidak boleh menghafal Al-Quran, tidak boleh menghafal hadis, tidak boleh belajar fikih kalau adabnya belum benar. Belum bisa doa sebelum makan, doa ke kamar mandi belum bisa, tidak boleh untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Ini para ulama zaman dulu. Ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Ya, dan juga adab itu akan menjadikan amalan harian kita bernilai ibadah. Ya, makan, minum bisa berpahala. Kita tidur juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar kebiasaan rutinitas yang tidak ada nilai pahalanya. Ya. Ini Bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini membahas salah satu budaya kebiasaan orang jahiliyah adalah memilih melaksanakan ayat-ayat yang enak, yang sesuai dengan hawa nafsu, dan tidak mengikuti, mengingkari ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kita sebagai seorang mukmin jangan sampai mengikuti dan meniru kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.